السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، مدعين لرحمة الله سبحانه وتعالى. في دلم سبح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما كنت فكأنما تسفهم الملأ فكأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أو كما قال، حديث صحيح رواية إمام مسلم. daripada أبي هريرة رضي الله عنه، kata dia satu sahabat، satu laki-laki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi. Kata dia: ya Rasulullah, inna li qaraba. Kata laki-laki itu: ya Rasulullah, saya ada adik-beradik. Asiluhum wa yaqta'uni. Tapi malangnya adik-beradik saya ni, saya nak buat baik dengan mereka, mereka nak putus silaturahim dengan saya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Kata laki-laki itu kepada Nabi: saya ada adik-beradik, saya nak berbaik-baik dengan mereka, tetapi mereka buat jahat pada saya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Kata laki-laki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dia kata: ya Rasulullah, saya ada adik-beradik, saya sabar dengan mereka. Wa yajhaluna alayya, tapi mereka kata saya bodoh. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang kita baca pada malam ni adalah hadis tentang silaturahim. Satu orang laki-laki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi jumpa Nabi, dia mengadu kepada Nabi. Dia kata: ya Rasulullah, saya ada adik-beradik. Masalah saya ni ialah adik-beradik saya ni, saya cuba nak jaga hubungan silaturahim, mereka nak putus. Saya nak buat baik, mereka buat jahat ke saya. Saya sabar atas perbuatan mereka, mereka kata saya bodoh. Bila dia mengadu benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul malla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya kamu macam yang kamu kata, Nabi kata kalau sungguh macam yang hang kata, hang ada adik beradik, hang nak jaga hubungan silaturahim, depa nak putih, hang buat baik depa buat jahat, hang sabar depa kata bodoh. Kalau betul seperti mana yang kamu kata, faka'annama tusifuhumul malla. Nabi kata maka seolah-olahnya kamu bagi satu abu panas kepada mereka untuk makan. Nabi buat bandingan macam tu. Hang buat baik, mereka buat jahat. Hang nak jaga hubungan adik-beradik, mereka nak putih. Hang sabar, mereka kata hang bodoh. Kalau betul macam mana yang hang kata ni, keadaan seperti mana hang bagi satu bara api yang panas kepada mereka dan mereka pepak makan bara api tu. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dan sentiasalah Allah Subhanahu wa taala akan tolong hang. Terus susah hati, terus ada perasaan macam kita buat silap, sebaliknya apa hak kita buat tu betul dah. Kita dengan adik-beradik kita kena jaga. Dia buat jahat macam mana pun kita buat baik ke dia. Dia buat tak peduli pun kita tegur dia. Macam mana pun kita fikir nak buat baik ke dia. Selagi mana kita sentiasa fikir nak buat baik dengan adik-beradik ni, apa juga tindak balas respon daripada mereka, kita tak salah. Bahkan kita duduk pada kedudukan yang betul. Hak salahnya mereka. Bahkan umpama mereka ni dapat bara api untuk pepak makan. Nabi kata. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menjaga engkau. Ma dumta ala zalik, selagi mana kamu terus macam tu. Selagi mana kamu terus duk jaga hubungan baik adik-beradik, selagi mana kamu terus duk tegur depa, selagi mana kamu terus sadar dengan perbuatan depa, maka selagi itulah Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kamu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Islam adalah satu agama yang dia nak suruh kita buat baik. Walaupun kadang-kadang buat baik ni orang kata bodoh, tapi Islam kata kita pandai. Macam tu saja. Benda ni dia menyalahi tabiat semula jadi manusia. Kita manusia ni kalau kita tegur, dia tak jawab, tak tegur dah. Itu manusia. Manusia ni kita buat baik, dia balas balik jahat sekali tu lah. Kita tak buat dah baik dua kali. Manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi habaq dekat kita, jangan macam tu. Jangan bersifat dengan sifat manusia yang macam tu. Sebaliknya kita ni terus buat baik. Kita tegur dia, dia tak jawab pun kita tegur dia. Kita buat baik ke dia, dia buat jahat balik kat kita pun kita terus buat baik dekat dia. Kita sabar atas apa yang dia buat dekat kita, dia kata kita bodoh pun dia pergi ke dia, dia kata kita bodoh, tapi hak kita buat tu sebenarnya menunjuk kata kita cerdik kerana kita buat satu benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha, annaha a'taqat walidah ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت ميمونة أشعرت يا رسول الله أني أعتقت والدتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفعلت قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أعطيتها أقوالك كان أعظم لأجرك أو كما قال حديث صحيح متفق عليه. Daripada Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Dia isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Maimunah, isteri Nabi ni, satu hari dia kata, aku memerdekakan seorang hamba perempuan. Isteri Nabi ni ada kadang perempuan untuk tolong urus rumah tangga, untuk nak tolong urus rumah mereka. Maimunah isteri Nabi ni, tak macam mana, satu hari pembantu rumah yang Nabi bagi untuk tolong dia, untuk bantu dia di rumah ni, dia tak tahu macam mana, dia pergi merdekakan pembantu rumah ni, kadang perempuan ni, hamba perempuan ni. Nabi bagi kat dia untuk bantu dia ringankan urusan rumah tangga. Tak macam mana, satu hari dia jatuh kesian kepada kadang perempuan ni, dia merdekakan. Masalahnya ialah dia memerdekakan kadang perempuan ni walam tasta'zinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak minta izin daripada Nabi dulu. Hamba perempuan ni, kadang perempuan ni, Nabi yang bagi ke dia. Sepatutnya apa juga pemberian Nabi dekat dia, kalau dia nak bagi ke orang ataupun dia nak buat apa-apa, dia kena minta kebenaran Nabi dulu. Maimunah ni telah ambil tindakan sebelum tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia merdekakan kadam perempuan ni, dia berasa macam dia buat satu benda salah. Falamma kana yawmuha allazi yaduru 'alayha fihi qalat asy'arta ya rasulullah anni a'taqtu walidati. Satu hari apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam giliran di rumah dia, isteri Nabi ramai. So, bila sampai giliran di rumah dia, di rumah Maimunah ni, dia kata dekat Nabi, dia kata, asy'arta ya Rasulullah, dia kata, perasan tak hamba perempuan di rumah kita dah tak ada lah? Dia tanya Nabi, Maimunah tanya Nabi, dia kata, abang perasan tak, dia kata, kadang perempuan, hamba perempuan yang abang bagi kat saya untuk bantu saya di rumah ni dah tak ada dah. Saya memerdekakan dia. Dia kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw fa'alti?" Nabi tanya dia, "Betulkah kamu dah merdekakan dia?" Qala, "Na'am." Dia kata, "Dah, saya dah merdekakan dia." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, أما إنك لو أعطيتها أحوالك كان أعظم لأجرك. نبي صلى الله عليه وسلم berkata dia, tapi kalau sekiranya kadam itu kamu bagi dekat pakcik kamu, pahala lebih besar. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Maksud hadis ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu, kata memerdekakan hamba tu baik, bagus. Tapi kalau sekiranya tolong adik-beradik, lebih lagi bagus. Maimunah ambil keputusan memerdekakan hamba tu tak salah, satu perbuatan baik. Tapi kalau sekiranya khadam perempuan itu dia bagi dekat pakcik dia hak susah yang perlukan pembantu tu, maka itu lebih baik bagi dia, pahala lebih besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu dalam hadis ni ialah, yang Nabi nak beritahu ialah, membantu adik-beradik itu lebih besar pahalanya. Tentu ingat balik cerita macam mana satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talha. Dia salah seorang daripada orang kaya di Madinah. Dia duduk tak jauh daripada Masjid Nabawi Madinah, dan dia ada satu kebun kurma yang kita sebut banyak kali dah. Kebun kurma yang bernama Bi'ruha. Satu kebun kurma yang paling baik yang ada di Madinah pada masa itu. Kalau kedudukannya hari ini, kalau kata Masjid Nabawi ini di belah-belah ni, oh dia belah tu, belah pintu masuk. belah Hotel Hilton Madinah tu. Kita mai daripada Hilton Madinah tu, kita masuk pintu. Sebelum masuk pintu tu, dataran tu, di situlah dulunya terletak kebun korma yang paling baik di Madinah. Nama kebun korma itu Bayruha, ataupun nama dia Bi'ruha. Ataupun dalam satu hadis lain kata Bi'ru Rauha. Tiga nama disebut dalam hadis. Bayruha, Bi'ruha dengan Bi'ru Rauha. Apapun itu kebun korma yang paling cantik yang ada di Madinah. Abu Talhah ni dia cukup sayang dengan kebun korma ni, dan Nabi SAW juga cukup suka dengan air sungai yang ada dalam kebun korma tu, dan juga dengan buah yang ada di dalam kebun korma Bayruha ini. Nabi selalu pergi. Nabi masuk pi, Nabi minum air sungai yang ada dalam kebun korma tu, Nabi makan buah korma. Yang kebun itu kepunyaan Abu Talhah. Satu kebun yang terbaik yang ada di Madinah. Satu hari itu pun ayat Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Turun ayat dalam Quran Allah Subhanahu wa taala kata, lan tanalul birra, tidak akan mencapai kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehinggalah kamu sanggup sedekah benda yang kamu paling sayang. Kita bagi derma RM10, kita bagi derma RM50, kita bagi derma RM1000, bagus, bukan tak bagus. Tapi hak paling bagus kalau kita boleh bagi benda hak kita paling sayang. RM5, RM10, RM50, RM100, RM1000 pun kita sayang. Tapi dalam hidup kita ada benda yang paling kita sayang. Hak paling kita sayang tu kalau kita boleh bagi, maka itulah kebaikan yang sebenar-benarnya. Abu Talhah bila dengar ayat ni turun dan Nabi bacakan ayat ni, dia duk cari dalam kepala dia, apa benda yang aku paling sayang dalam hidup aku ni? Tak ada lain melainkan kebun korma tu. Terus dia bangkit pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kebun korma aku yang paling baik ni aku infak pada jalan Allah. Dia macam tu yang kata sahabat Nabi ni. Oleh kerana ayat tu kata lan tanalul birra, tidak akan mencapai kebaikan, satu orang tidak akan dianggap buat satu benda yang paling baik, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehinggalah dia sanggup belanja benda dia paling sayang. Dia cari-cari kebun ni aku paling sayang, maka dia pun tak mau fikir panjang, pergi jumpa Nabi SAW. Bila sampai di depan Nabi SAW, dia kata, wa innaha sadaqatun lillah, ini sedekah aku kerana Allah, inilah benda yang aku paling sayang. Nabi SAW kata dekat dia, Nabi kata, zalika malun rabih, Nabi kata, ini harta yang paling beruntung. Ini harta yang paling banyak untung. Kebun ni kebun yang paling banyak untung. Mana kalau hang jual, bukan sikit duit hang dapat. Sebab kebun yang terbaik di Madinah. Dan ini benda yang telah kamu bagi pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia, Nabi kata, anta ja'alaha fil aqrabin. Nabi kata, tapi lebih baik kamu bagikan kebun ni kepada adik-beradik kamu. Nabi kata, kamu nak sedekah untuk jalan Allah itu baik, tapi adik-beradik hang ramai lagi orang susah, pergi bagi kepada adik-beradik yang susah, itu lebih besar pahalanya daripada bagi untuk jalan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menceritakan tentang betapa Islam ini suruh kita buat baik, suruh kita jadi orang baik, suruh kita buat baik. Tapi dalam senarai kebaikan yang kita nak buat tu, buat baiklah kepada adik-beradik dulu sebelum kita buat baik kepada orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah, atau kama qala hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata siapa yang suka Allah lapangkan rezekinya, siapa yang suka untuk Allah murahkan rezeki dia, siapa yang suka dia murah rezeki, maka hendaklah dia buat benda ni. Nabi kata wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimah, maka hendaklah dia hubungkan silaturrahim dia. Siapa mau rezeki dia murah, wa yunsa'alahu fi athari, dan mau supaya umur dia panjang, maka jagalah hubungan silaturrahim. Nabi kata lagi, siapa mau murah rezeki, siapa mau umur panjang, jaga hubungan silaturrahim. Jangan ada masalah kita dengan abang kita, jangan ada masalah kita dengan kak kita, jangan ada masalah kita dengan adik kita, jangan ada masalah kita dengan adik-beradik kita. Tak mau ada masalah. Kalau kita boleh jaga hubungan adik-beradik ni, jaga dengan baik, satu, Nabi SAW kata, Allah akan lapangkan rezeki. Yang kedua, Allah akan panjangkan umur kepada orang yang boleh jaga hubungan keluarga ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 264. Muka surat 264, kita masuk surah Ar-Ra'd Madaniyah. Surah Ar-Ra'd, salah satu daripada surah Madaniyah. Dan kita dah cerita sikit pada bulan lepas. Ar-Ra'du makna dia buruk. Ar-Ra'du makna dia buruk. Dan bunyi buruk ini dia membawa dua makna, membawa dua maksud. Satu, bunyi buruk membawa maksud takut. Bila bunyi buruk, takut. Takut macam-macam boleh jadi dengan guruh, dengan kilat, dengan ribut, dengan apa nak main ni, macam-macam boleh jadi. Maka guruh ni kadang-kadang ada orang bila dengar dia takut. Tapi kadang-kadang guruh ini dia membawa harapan, terutamanya kepada orang yang duduk dalam kemarau. Guruh adalah satu berita gembira, kata hujan nak main. Ni macam lah ni dalam kemarau. Lalu ini kemarau, hangat ni kat tanah abang. Kita kemarau hangat kat tanah abang, ada lebih hujan lebat sampai membawa malapetaka. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, dia kontrol semua benda ni. Semua dia kontrol. Yang untuk Tuhan kata tanah, air, api, angin ni, Allah kontrol. Allah kontrol tanah. Dia boleh goncang tanah ni bila-bila masa gempa boleh jadi. Allah kontrol tanah. Chile tak sangka dia nak kena gempa bumi. Tiba-tiba Allah takdirkan gempa kena dekat dia. Confirm mati 300 orang. Yang tertimbus, yang tak tahu hidup, tak tahu mati, 2,000 orang lagi. Yang jumpa dah mayat 300. Kocok sahaja 9 lebih sahaja, 8.8. Bukan sahaja Chile itu saja jadi kelam kabut, habis kawasan sekitar dia, sampai ke Jepun, sampai ke mana, semua pesisir pantai yang terlibat dengan dia, semua bagi amaran tsunami. Allah subhanahu wa ta'ala kocok bumi sikit aja, dia kocok tanah sikit aja, gempang satu dunia. Demikian juga air, api, angin, semua Allah kontrol. Allah kontrol ayah. Dia tak bagi turun mai ayah, kemarau manusia susah. Dia lepas mai ayah lebih, manusia tenggelam dalam banjir. Allah kontrol, manusia tak boleh kontrol benda ni. Manusia belajar tinggi mana pun, teknologi manusia ni sampai ke tahap mana pun, manusia tidak boleh kontrol macam mana Allah kontrol. Manusia boleh buat macam-macam langkah-langkah persediaan, precaution, semua boleh buat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala buat nak bagi jadi macam mana, dia berceramuk habis apa yang manusia buat. amaran tsunami seluruh tempat-tempat yang takut jadi. 2 jam kemudian tarik balik. Pasal apa? Pasal tak jadi. Kadang-kadang gempa kurang pada 8, 7.3 aja. Tapi tsunami kena berapa negara. Kadang-kadang dia gempa 8.8 cukup tinggi. Tsunami tak jadi. Maka manusia dengan teknologi dia tinggi macam mana pun dia boleh agak aja. Dia boleh kata kalau sekiranya berlaku gempa pada kekuatan sekian-sekian akan membawa kepada tsunami. Belum tentu jadi. Manusia kata kalau jadi gempa bawah pada 8 tak akan jadi tsunami. Kalau Tuhan nak bagi jadi tsunami, jadi. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala mengatur semua benda yang ada di dalam dunia ni. Surah yang kita nak baca malam ni di antara benda yang Allah Subhanahu Wa Taala kontrol, apa dia? Ar-Ra'du, iaitu burung. Yang bunyi buruh ni boleh membawa takut kepada sebahagian orang dan boleh membawa harapan kepada sebahagian orang. Cuba kita tengok apa Tuhan nak cerita tentang buruh ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Dia kalau baca tajwid betul-betul, lam tu berapa? 6. 6 harakat, tak boleh korang. Tak boleh korang. Alif lam itu saja 2 harakat. Kemudian ra 2 harakat. Dia kok mana pun lam tu mesti baca 6 harakat. Apa maksud dia alif lam ra ini? Dia kata Allahu a'lam. Tuhan saja yang tahu. Tanyalah siapa pun apa makna alif lam mim, apa makna yasin, apa makna amin, apa makna nun. Allahu a'lam. Tuhan saja yang tahu. Manusia kalau kata pun boleh jadi kena, boleh jadi tak kena. Begitu. Firman Allah, tilka ayatul kitab. Bermula ini segala ayat itu daripada ayat Quran. Starting surah Ar-Ra'd tu, mula surah tu Allah bagi tahu lah. Kata ni ayat-ayat Quran yang kita nak baca seterusnya ni, semua ni ialah ayatul kitab. Ini ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia lanjut kepada ayat yang kedua, dia peringat kita dulu. Dia kata ni hak kita nak baca ni ayat Quran. Makna dia apa tuan-tuan? Makna dia bila kata ayat Quran, betul semua. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Nabi kata, maka sesungguhnya sebenar-benar berita itu ialah kitab Allah. Maknanya semua benda yang ada dalam Quran ini ialah asdaqal hadith, adalah berita yang paling benar. Firman Allah, wallazi unzila ilayka min rabbik al-haq walakin aktsaran nasi la yu'minun. Dan bermula Quran yang diturunkan kepada engkau itu wahai Muhammad daripada Tuhan engkau itu sebenar, tiada syak padanya bahawa ia kalam Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia Makkah dan manusia lainnya tidak percaya mereka itu bahawa Quran turun daripada Allah. Itu dia, dia berkata Allah Subhanahu Wa Taala, dia mula ayat ni dia kata wallazi unzila ilayka mir rabbikal haq. Tuhan kata ni ayat ni hak hampa nak baca tak lagi ni, ayat-ayat ni min rabbik, daripada Tuhan kamu, al haq, dan dia benar. Tuan-tuan, Allah ulang sebut tu, dia sebut, dia ulang, dia sebut, dia ulang, nak bagi tahu kata Quran ni cerita betul. Tapi apa masalah dia? Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tapi masalahnya ialah majoriti manusia tak mau beriman. Majoriti manusia, kalau penduduk kita di Pulau Pinang ni katalah ada 2 juta, katalah ada 2 juta, majoriti tak akan percaya ayat Quran. Majoriti. Daripada 2 juta, kira-kira balik tengok-tengok ada 1,500 orang saja percaya. Hak lain tak percaya. Hak lain tak percaya. Tentang bila mahkamah-mahkamah syariah akhir-akhir ni semakin berani menjatuhkan hukum sebat kepada kesalahan-kesalahan tertentu, mula daripada hak pahang tu kesalahan minum arak, mahkamah syariah jatuh hukum sebab kepada perempuan hak minum arak ni. Lepas tu baru ni pula jatuh lagi hukum sebab kepada kesalahan zina dan juga kesalahan minum arak. Bukan sebab macam mana yang Quran, macam mana yang hadis suruh pun, belum pun buat macam tu. Cuma ke arah itu, ke arah pelaksanaan hukum sebab. Daripada tak nak buat, sekarang nak buat. Belum lagi kata siapa minum arak kena sebab tamani najaldah 80 watan. Belum lagi. Baru kata sebab biasa je. Tuan-tuan tengok apa jadi. Riuh rendah satu negara. Bangkang hukuman itu. Belum lagi bercakap tentang pelaksanaan undang-undang Islam secara menyeluruh. Belum lagi. Baru mahkamah syariah test tengok jatuh hukum ke arah tu. Hukum sebab ni ke arah tu. Riuh rendah habis. Yang mendakwa bijak pandai, yang mendakwa kata pejuang, yang mendakwa kata apa nama pemelihara kaum wanita, yang cakap banyak rendah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kata apa? Dia kata walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak beriman. Tak beriman. Majoriti hadut ada tak beriman. Bila dengar kata hukum ni nak menjurus kepada hukum Quran, lawan. Pasal apa? Pasal dalam hati dia ada satu sakit. Sakit apa? Dia sakit dengan Islam ni. Dia tak suka hukum Islam ini dimartabatkan. Dia tak suka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang dia suka? Dengan anak mati kena dera. Kena dera dengan siapa? Kena dera dengan boyfriend mak dia. Saya tutup TV, tak mau tengok. Tengok serat dia di ketang satu badan. Anak tu kena bunuh. Dengan siapa? Dengan boyfriend mak lah. Saya cerita panjang lagi. Saya cerita panjang lagi. Leceh. Leceh dia cerita. Malu satu dunia. Begitu akhlak yang ada pada orang Islam hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Bermula Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang telah angkat 7 lapis langit itu dengan tidak ada tiang yang dapat kamu lihat akan dia, dan tidak ada tali yang menggantung sebelah atasnya. Allah Subhanahu wa taala masuk ayat 2, dia nak cerita kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kuasa Allah yang depan mata kita, kita tengok tapi kita tak fikir ni apa dia, langit ni. Duduk di bumi mana pun, langit tu ada. Kita pilih negeri orang putih ke, kita pilih negeri Arab ke, kita pergi duduk dah dalam hutan rimba ke, mana tempat kita pi, kita langut tengok langit. Langit tu dia ada, tak ada tiang dan tak ada tali gantung dia. Tak Allah jatuh. Dan jarak di antara bumi dengan langit sama di mana-mana tempat pun. Jarak di antara bumi dengan langit, bukan di antara bumi dengan awan. Jarak daripada bumi dengan langit tu, yang kata langit pertama dan seterusnya. Jarak daripada bumi dengan langit tu, kita pergi tempat mana pun, jarak dia sama. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan benda-benda ni supaya manusia fikir betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Bermula Allah, Tuhan yang angkat 7 lapis langit itu tidak ada tiang dan tidak ada tali yang menggantungkannya. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian bersemayam Allah di atas arasy, akan sebagai bersemayam yang layak dengan dia. Ataupun maknanya Allah memerintah alam ini daripada arasy itu. Allah Subhanahu wa taala duduk dan kontrol di sana segala apa benda yang ada di dalam alam ini. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. Dan menghina ia akan matahari dan bulan pada kerjaan keduanya. وَسَخَّرَ ini maksudnya dan menundukkan. Dan Allah tundukkan الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ matahari dan bulan dan bintang dan segala alam cakrawala, semua sekali Allah tundukkan mereka ni. Mereka tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Matahari Allah sudah tentukan dia kena terbit di timur dan dia kena turun di sebelah barat. Tak bantah dia dengan perintah Allah. Tiap-tiap pagi tanpa kena jemu, dia terbit timur, dia turun barat. Dia terbit timur, dia turun barat. Sehinggalah sampai masa Allah kata dekat dia, wahai matahari, terbit kamu di sebelah barat. Baru dia keluar ke barat. Benda tu tidak berlaku secara natural, tetapi benda tu berlaku atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Maka tiap-tiap kedua itu, yakni tiap-tiap matahari dan bulan itu berjalan pada perjalanannya. Dia ada track dia. Dia ada orbit dia. Dia ada laluan dia yang dia kena lalu. Dia tak boleh duduk belah ikut suka, tak boleh. Laluan yang Allah tentukan, maka dia kena lalu pada laluan itu. Dia sampai masa dia, dia jadi kereta api Bukit Bendera. Dia berjumpa. Dia berjumpa di stesen tengah. Dia ada sampai masa dia, maka berlaku gerhana. Bila sampai masa dia, dia pakai duduk satu line semua. Bila duduk satu line semua, maka berlakulah gerhana. Kadang-kadang dia jadi gerhana matahari, kadang-kadang dia jadi gerhana bulan. Matahari pada laluan dia, bulan pada laluan dia, bumi pada laluan dia, sampai satu masa yang dikehendaki Allah, semua duduk satu garisan, maka berlakulah gerhana. Maka gerhana itu tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab bila jadi gerhana, disuruh kita orang Islam ni buat apa? Semayang. Semayang gerhana ni semayang apa? Semayang yang ada khutbah dia. Khutbah gerhana ni, isi kandungan khutbah tu mestilah apa dia? Mestilah satu, menceritakan kebesaran Allah. Yang kedua, mestilah mengajak manusia supaya syukur dan terima kasih kepada Allah. Pasal apa kita kena syukur? Kerana kena terima kasih kepada Allah. Pasal apa? Pasal Allah tidak bagi belaga tiga benda ni. Allah tidak bagi matahari, bulan dan bumi ini berlaga tiga-tiga. Sebaliknya Allah bagi dia berjalan, cuma duduk setentang pada satu garisan saja. Kalau sekiranya dia diril, dia terkeluk daripada rail dia, dia terkeluk daripada landasan dia, dia meranduk satu lagi, kiamat alam ini. Bila berlaku gerhana, maksudnya tiga-tiga hak besar ni, matahari, bulan dan juga bumi, tiga-tiga planet besar ni boleh duduk satu line. Boleh duduk satu line, maknanya boleh kalau nak tergelincap di belaga. Pasal dia dekat dah. Duduk satu line tiga-tiga. Dekat dah. Tapi Allah tak bagi belaga. Allah tak bagi belaga tu, kita kena syukur kepada Allah. Maka sembahyang sunat gerhana ni ialah sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah kerana tak bagi tiga planet ni belaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehinggalah sampai ajal, yakni masa, iaitu hari kiamat, jahanam habis. Bila dia mai kiamat, tuan-tuan tengoklah gambar orang putih buat ni dalam 2-3 bulan lepas. Apa? 20 lah? 20 plus. Tuan-tuan tengok gambar tu. Gambar 20-12. Kununnya orang putih ni, dia tekak. Berdasarkan kepada satu hadis sahih. Dan ada kata maudhu' satu yang direka-reka mengatakan pada tahun 2012 akan bunyi satu suara dari langit apa kata tahu, lepas itu akan berlaku gerhana pada tahun tu apa cuma, dia kata tahun 2012 akan berlaku kiamat. Maka orang putih pun dia ambil sempena yang ni, dia ambil sempena yang ni, dia buat filem, dia cuba nak mengandaikan pada tahun 2012 akan kiamat alam ini. So, gambar tu cerita macam mana kiamat nak jadi ni. Dia ambil daripada ayat-ayat Quran, cerita bumi, Makkah, terbelah. Apa ni daripada langit ni jatuh, luruh mai segala komet, segala bintang, segala. Tuan-tuan. Ni akan datang ni, satu sahabat email mai dekat saya. Epa nak buat lagi satu pula filem cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan depa minta negara-negara Islam ni cari pakar-pakar dalam bidang-bidang dalam bidang agama ni, sit down, duduk dan bincang satu garis panduan kepada depa untuk nak buat filem ni. Dan filem ni dijangka bernilai sampai ratusan juta dolar Amerika. Mereka mahu segala aspek hukum dibincang. Dan perbincangan pertama dah buatlah. Segala ulama-ulama besar dunia semua panggil, termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi, semua turun duduk bincang. Dari segi apa nama, boleh ke tak boleh. Dari segi hukumnya, boleh ke tak boleh. Filem itu menampilkan wajah Nabi Muhammad. Boleh tak boleh menampilkan wajah Khulafa Ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Boleh tak boleh menampilkan wajah-wajah Ummahatul Mu'minin, isteri-isteri Nabi. Boleh tak boleh? Kalau difilmkan, diambil siapa-siapa untuk pegang watak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Boleh tak boleh ambil satu perempuan manakah dia ni berlakon watak Aisyah radhiyallahu anha? Boleh ke tak boleh? Kemudian perbincangan itu menjurus sampai kepada dari segi apa nama, macam mana nak di visualize terjemahkan dalam bentuk gambar. Yang kata wahyu turun dekat Nabi itu, wahyu bunyi daripada balik tabir, macam mana nak buat? Boleh ke tak boleh pakai satu suara takpakah bunyi mai daripada balik tepi tu, ya ayyuhallazina amanu? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh digambarkan Nabi ketika wahyu turun tu? Semua diambil daripada hadis yang Nabi SAW tengah duduk naik kenderaan, naik unta, tiba-tiba turun wahyu, unta tak berjalan, unta petak kaki. Pasal apa? Pasal turunnya wahyu, dan wahyu itu sifatnya berat. Boleh tak boleh digambarkan begitu? Unta yang Nabi naik kaki dia ketang kerana menerima wahyu yang tengah turun. Benda ni dibincangkan. Setelah selesai beberapa pusingan perbincangan dari segi aspek hukum, setelah selesai perbincangan yang melibatkan aspek hukum apa semua ni selesai, baru nak start bincang dari segi filem tu nak dibuat macam mana. Sesedaya upaya segala isi sirah nabawiyah, sirah Nabi itu depa nak apply dalam 2.5 jam filem. Yang sekira-kira kita bila duduk tengok gambar tu, daripada mula start gambar tu 2.5 jam kemudian habis, orang yang teluk daripada tengok gambar tu nampak sirah nabawiyah itu secara jelas. Depa nak buat hal macam tu. Pasal apa? Pasal duduk tunggu orang Islam buat, tak buat. Dia duduk buat cerita sendiri orang. Dia tunggu orang Islam buat benda-benda macam ni, tak buat. Duduk buat drama ni dengan hadis minyak kereta dengan cinta lah. Naik kereta pergi patah balik, pergi patah balik, cinta lah. Kan? Filem kita ni cakap tu lah. Tak boleh nak buat tuan-tuan tengok petang-petang dalam TV3, petang-petang Indonesia buat filem pun ada pengajaran. Dia keluar main ustaz handsome, hak tinggi renjong dengan kain seratan kotak, ada ajak bau dia tu kan. Ni apa agak lagi kubur, siapa akan keluar otak berkepui apa semua. Ustaz ni pun astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya Allah janganlah engkau. Walaupun gambar tu nampaknya murah, okay? Pengajaran dia sekurang-kurangnya. Cuma kadang-kadang terlebih lah, dia bila buat tu terlebih. Mayat luncur naik dia kokok terju main balik, tak sah lah sampai macam tu kan. Tapi sekurang-kurangnya film dia tu nak bagi pengajaran, dan pengajaran tu dapat kepada kawan yang tengok ni. Berbanding dengan daripada awal buka sampai habis tak ada pengajaran. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, dakwah kita ni dia tak begitu. Dia tak mengguna pakai segala segala ruang yang ada tak guna lagi, banyak lagi ruang yang tak guna. Pasal apa? Pasal orang Islam ketinggalan daripada semua bidang ni. Dalam bidang IT orang Islam ketinggalan, dalam bidang perfilman orang Islam ketinggalan, dan semua kita ketinggalan banyak benda. Maka kita tak boleh nak menterjemahkan dakwah kita dalam bentuk-bentuk multimedia. Dalam bentuk-bentuk multimedia. Ha, jadi kerjasama ni dah ada. Dah hari tu dia keluar apa? Dan Messenger ke apa kah? Anthony Quinn keluar main jadi Sayyidina Hamzah ke apa kah? Itu pun sekalah. Tengok Anthony Quinn ambil ayat semayang dalam jail pun kita tengok. Ish. Macam orang Islam sungguh. Kita kata orang putih ni. Yang kata orang putih ni. Bila dia berlakon jadi Sayyidina Hamzah. Macam Hamzah lah. Kan? Sebelum dia ambil watak tu, dia baca habis ni buku cerita Sayyidina Hamzah. Dia baca habis tu, dia berlakon tu, ish, kata jadi. Dia nak berlakon jadi Mahatma Gandhi. La ilaha illallah. Bukan setakat watak Mahatma Gandhi. Dengan rupa Gandhi pun tak dapat kata. Dengan dia buat bagi kurih, dengan duk bagi melengkung belakang, dengan buah spek bulat dia, dengan tu. Dia pun kata Gandhi hidup balik lah. Berjayanya mereka apabila mereka nak cerita satu benda, mereka guna filem, berjaya mereka dalam nak menceritakan. Panjang umur kita, kita dan tengok ni macam mana yang kata filem Sirah Nabawiyah ni. Nak dibuat, nak digubal dengan mengambil kira semua aspek Islam. Dan mereka tidak akan buat kalau sekiranya benda tu menyalahi hukum Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Saudi mengambil inisiatif untuk nak buat benda ni. Saudi mengambil inisiatif dan menghimpunkan ulama-ulama besar dunia. Bukan daripada Saudi sahaja. Dia ambil daripada Universiti Qatar, daripada Kuwait, daripada Emirates, daripada apa semua ulama-ulama besar dunia yang hebat-hebat dipanggil untuk terlibat. Dia dalam nak membincangkan tentang benda ini. Le masih di pusingan pertama. Belum lagi ada apa-apa hasil lagi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan segala makhluk dia mengikut kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yudabbirul amra, mentadbir Allah subhanahu wa ta'ala akan kerajaan miliknya, menghidup memati, beranak berpindah, hujan panas, angin sejuk, hangat dan sebagainya, semuanya ditadbir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan tadbir semua sekali. Semua urusan manusia ni Allah subhanahu wa ta'ala tadbir. Siapa nak hidup, siapa nak mati, siapa nak beranak, siapa nak dapat berapa orang anak, siapa dia, semua Allah atur. Negeri mana nak hujan, negeri mana panas, angin kuat nak pergi negeri mana, tang mana nak sejuk, tang, semua Tuhan atur. Yufassilul ayat. Tafsir dia akan segala dalil kekuasaannya. Begitu detail Allah subhanahu wa ta'ala dalam nak menunjuk kekuasaannya. Tuhan very particular tentang benda-benda ini. Tuhan particular tentang. Tuhan cukup-cukup halusi tentang benda-benda ini. La'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Mudah-mudahan kamu dengan bertemu Tuhan kamu, yang ini bangkit kubur itu, yakin kamu sekaliannya. Itu dia. Tujuan dia apa dia? Supaya kamu yakin yang kamu hidup akan mati dan lepas mati akan hidup balik. Hidup, mati, semua orang yakin. Pasal apa? Pasal mata kita duk tengok kematian ni tak tahu berapa banyak lah. Adik-adik kita, jiran tetangga kita, kawan rakan kita duk tengok kematian ni tak tahu berapa banyak lah. Maka kita yakin kata kita akan mati. Tapi berapa ramai daripada kita yang yakin kata kita akan mati ni, yakin kata kita akan hidup balik esok ni. Ha, ini pula satu masalah lain. Dia yakin kata dia nak mati. Tapi dia macam tak yakin. Macam tak yakin kata dia nak hidup balik. Kalau dia betul-betul yakin kata dia akan hidup balik esok ni, dia tak buat jahat pasal hidup pasal dunia. Pasal apa? Pasal dia yakin dia akan hidup balik. Hidup tu hidup yang akan dinilai, dihisab segala amalannya. Firman Allah, wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala zawjayni ithnaini dan dialah yakni Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang menghampang akan bumi di atas ayat. Tentu percaya lah ni bumi kita duduk ni bawa ada ayat. Baru ni satu orang buat posting email dekat saya merujuk kepada ayat Quran yang menceritakan tentang di antara dua ayat ni dia ada barzakh, dia ada pemisah masjid dengan tawang. Ayat masjid dengan ayat tawang dia ada barzakh, dia ada satu pemisah. Sampai ada budak yang buat sains samudra di Universiti Teknologi ambil petes pH, pitest ayak di Kuala Sungai, tes ayak tawang, tes dia dekat masjid. Balik ni tawang, balik ni masjid. Dia ada satu pemisah. Tak nampak macam mana berpisahnya ayak dengan minyak. Ayak dengan minyak nampak pisah, tapi ayak masjid dengan ayak tawang tak nampak. Kata ada pemisah. Tetapi bila tes boleh tahu dia ada pemisah. Satu orang hantar posting email dekat saya, bukan dekat tu, itu perkara biasa, dia kata. Depa jumpa pula dekat lautan Pasifik ke dekat lautan Hindi ke apa ke. Di dasar lautan tu ada satu sungai. Lagi dahsyat, rupanya Allah Subhanahu wa taala dalam nak membuktikan apa yang dia sebut dalam Quran ni, lagi dahsyat Allah tunjuk. Dalam laut ni, laut ni, permukaan laut, turun dalam laut tu, turun, turun, turun, turun, dalam laut ada sungai. Dalam ni katalah ni laut ni, dalam laut ni kalau tengok situ ada pula satu laluan, ada sungai pula. Sungai pula tu ada dalam laut. Dan bila pites, memang hak duduk dalam, hak lengkok-lengkok, ada sungai tu, ayah tawang. Hak tu ada atas dia, masih. Siap dengan mereka ambil gambar lagi benda tu. Pak, buah keluar. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebut dalam Quran. Kita faham setakat kuala sungai aja, sempadan masjid dengan tawar. Tengok-tengok dia buat lagi satu. Lagi dahsyat. Tanda kebesaran dia. Dia buat di tengah lautan. Turun di dalam lautan sana. Ada satu sungai di dalamnya. Ada satu orang pula buat posting satu email pula gambar pokok-pokok yang ada di sekitar kawasan apa-apa. Pokok yang tak ada di tempat lain. Nampak pun macam nak kulat, tak kulat. Macam manakah di situ saja ada pokok-pokok tu. Allah Subhanahu wa ta'ala dia tunjuk. Manusia kaji, dia buka satu tunjuk. Manusia kaji, dia buka satu tunjuk. Manusia lagi duk buat kajian, lagi satu dia buka tunjuk. Semakin orang duk jumpa benda-benda ni, semakin orang nampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan tahu berapa ramai orang putih yang tak Islam masuk Islam kerana penemuan benda-benda macam ni. Mereka masuk Islam bukan kerana dengar ceramah Maulidur Rasul. Dan mereka tidak masuk Islam kerana belakang Maulidur Rasul lagi tak masuk Islam. Lagi tak apa itu kan. Kan? Mereka tidak masuk Islam kerana benda-benda ni. Tapi mereka masuk Islam pasal mereka jumpa ni. Finding. Dia panggil finding. Penemuan-penemuan yang mengukuhkan kepercayaan dia kepada agama. Cerita lama kita ada bawa cerita Profesor Dr. Maurice Bukail, ahli biologi yang kena buat kajian tentang cap jari manusia, itu cerita lama. Tapi ini adalah satu cerita yang boleh membawa Profesor Maurice ni masuk Islam. Pasal apa? Pasal ayat Quran beritahu kata cap jari manusia ni tak sama. Dia profesor dalam biologi. Dia kata no. Dia kata dia akan buktikan ada orang yang sama. Tak boleh tuan. Jari kita ni sama mana ya. Kecil ni tak ada dua orang yang sama. Dasyat ya. Oh. Cakap tentang benda besar Tuhan buat tak sama, okey lagi. Ni dalam berapa yang kecil ya, ni tak akan ada dua orang yang sama ni. Ni dia punya apa? tamprin dia ni. Sama, tak ada. Itu sebab hari ni, teknologi hari ni semua mengambil kira teknologi baladi. Hari ni kalau nak masuk pejabat-pejabat yang kerahsiaan dia tinggi, orang tak bagi tanah lah ni. Ibuh kad rap kata pintu buka, tak maulah kad kena kad, kita boleh curi, kita boleh pergi buka masuk. Nak dia pakai scan biji mata, pergi dekat tu buka spek mata tu, macam yang dia biar biji mata habis, dia lalu satu infrared rap rap dia buka. Pergi dekat situ tak kita punya ibu jari ya. Pap kata dia baca ibu jari kita, rap dia buka. Allah subhanahu wa ta'ala mendahului otak penipu manusia. Kalau manusia pergi potong jari ni, dia potong jari ni, dia pergi pakai jari ni, tak nak buka, tak buka dah. Pasal apa? Pasal sel yang ada di jari manusia ni, dia hanya boleh tahan berapa minit aja selepas nafas terakhir, selepas diceraikan dia daripada anggota asal dia. Cabut aja dalam berapa lama ya? Tak, tak boleh lah. Expired. Allah subhanahu wa ta'ala mendahului otak penipu manusia. Manusia dia ingat tak apa, mereka pakaian dia pun dikerak jari dia ni, dia pakai untuk nak masuk bilik. Kita pergi kerak, sementara kerak nak bungkus, nak lari pergi, tak buka lah. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa, dan Tuhan kata apa? Yudabbirul amra, yufassilul ayat. Allah mentadbir semua urusan ni secara tafsir. La'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Mudah-mudahan kamu yakin dengan kamu akan bangkit jumpa Allah selepas mati nanti. Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala zawjain ithnaini. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang hampar bumi ini di atas ayat, dan jadi padanya bukit-bukit dan sungai-sungai, dan daripada tiap-tiap buah kayu itu jadi padanya berkelamin, yakni dua-dua. Tuhan bagi jadi semua makhluk yang ada di dunia ni, Tuhan bagi jadi berkelamin, termasuk pokok. Termasuk pokok. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari lalu tengok-tengok ada satu sahabat duk atas pokok kurma. Dia duk tun pokok kurma. Dia ambil benih kurma hak pokok lain, dia namai tun dengan pokok ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, Nabi kata, "Kau buat apa?" Dia beritahu, dia kata dia nak tun pokok ni untuk nak mendapatkan hasil yang lebih baik. Pokok kurma ni buah dia tak apa elok kualiti. Hak kurma sana kualiti elok. Dia ambil benih sana metut. Main kantum dengan benih sini. Dengan harapan pokok ni akan menghasilkan buah yang lebih baik. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi kata, hampa lebih tahu tentang urusan dunia hampa. Ini bidang pertanian, Nabi kata. Hang orang pertanian, hang lebih alim, lebih arif, lebih tahu tentang benda ni. Macam Allah buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pokok pun dia ada zaujain. Dia ada suami isteri. Dia ada kelamin. Dia ada jantan betina dia. Baik. Kemudian dia kata, dan tiap-tiap bagai dan tiap-tiap jenis mula bumi ialah tempat Kaabah. Kemudian dipanjangkan bumi daripadanya, mula bukit Jabal Kubais. Kemudian dipanjangkan bukit-bukit daripadanya, jadi paku bumi daripada bergerak-gerak. Dan makna buah kayu berkelamin itu ialah dua-dua, iaitu pada nama seperti durian dan cempedak. Dia kata itu contoh. Allah subhanahu wa ta'ala dia buat semua benda ni zaujain, itnain, berkelamin dan dua-dua. Allah bagi jadi ni semua dua-dua, dia kata. Sampailah kepada tahap apa dia? Dia kata apabila Allah subhanahu wa ta'ala bagi jadi buah pun dia bagi jadi berkelamin, bagi jadi dua. Contoh, dia kata buat durian, buat cempedak. Jenis macam ada buah, ada ulat. Dia ada kulit dia ada duri-duri sikit, durian pun macam-macam. Cara durian apa dia panggil durian? Darian lah. Darian apa? Ya, Darian. Dengan Darian mengalah. Kan? Darian lah. Darian biasa tu nak pergi Darian. Darian lah. Darian biasa tu dengan Darian mengalah. Kan? Darian mengalah pergi Darian kan? Darian Belanda. Aku pergi mengalah. Darian Belanda dengan Darian. Darian. Tapi dia lagu tu. Dia ada dua macam. Itu dalam keluarga Darian. Hak sepupu dia pula nama Cepeda. Sepupu kepada buah Darian. Dia panggil Cepeda. Arab panggil Sambadak. Sambadak lah dia cakap tak ada. Kan jadi Sambadak. Buah Cepeda. Nampak nak macam Darian juga lah jenis. Lagu nak duri tapi tak tajam. Nampak tak nak. Sepupu dia lah kita kata. Sepupu dia jadi Cepeda. Cepeda pula dua beradik pula dengan nangka. Ya Allah gagal. Hak tadi sepupu. Maknanya lain-lain. Ni hak dua beradik ni. Cepeda dengan nangka pula. Lain. Yang tu pun lain. Tak ada orang pergi ambil buah nangka dia buat goreng dia tepi jalan. Bagus. Cepeda orang goreng. Nangka tak goreng dia. Dia buat. Nampak macam lebih kurang saja. Tapi jangan. Dia tak sama. Hak ni jenis makan lagu nak kena goreng. Hak ni. Terus berterahan lagu tu saja. Kan? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala beritahu dalam ayat ni. Dia suruh kita fikir balik tentang benda ni. Tentang pernah fikir tak macam contoh nak makan goreng sepedak ni. Mana ada fikir apa? Bismillah pun tak ada nak fikir apa. Orang buat meh buat cepedak goreng, buat cem meja. Bismillah pun tak ada. Kan lupa nak bismillah pun pegang-pegang luk saja. Kalau bismillah pun tak ada, dah nak fikir dah. Orang meh buat cepedak tu lah duduk tengok, lah duduk fikir. Ambo nampak nak lebih kurang nangka, tapi nangka orang tak goreng, yang dia ni orang pergi goreng. Duduk tengok, yang ada nak fikir dulu. Bismillah pun tak nak fikir. Amat kekurangan mai dia tahu fikir. Kan tu pilih buang cepedak mau tak fikir. Quran mai dia suruh fikir dulu, fikir benda ni. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia buat benda-benda ni? Dia kata berkelamin dua-dua, iaitu pada nama seperti mana durian, seperti mana cempedak, dan pada warna putih hitam, warna bermacam-macam. Darian hak masak duk hijau juga, hak masak dia pergi jadi kuning. Buah cepedak, buah nangka. Anggur saja berapa warna dia ada. Anggur hijau, anggur merah, anggur hitam. Allah subhanahu wa ta'ala buat. Tuan-tuan kata anggur bunga keteh pun hari ni. Ya Allah, banyak contoh lah. Bunga keteh pun duduk dalam satu pasu. Bunga duduk dalam 6 kanan. Jangan buat pasal. Pergi nursery kepala pasal dia tanya. Tengok 350 satu pokok. Dia kata apa ni? Yang ni dia kata ni siam ya, dia kata. Satu perdu keluar main dia jadi 6 color. Nanti ni dia main putih, nanti ni dia main merah, nanti ni dia main. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maha kuasa, dia buat benda-benda macam ni. Dan pada rasa manis, matam dan sebagainya. Allah buat buah. Nama Darian. Tapi makan Darian ni lemak elok. Makan dia ni satu macam dia, dia jadi naik gas sampai ke kepala dia. Dia belahak ke lubang telinga. Dia keluar main. Haa tu. Haa 10 biji 10 ringgit lah tu. Orang pergi beli 1 biji pun 35 ringgit. Kita pergi beli 10 biji 10 ringgit. Atau hak makan sebiji 35 ringgit. Dia boleh makan 3 biji. Dia tak belahak, dia tak angin, dia tak apa. Dia boleh duduk makan, relax kan 3 biji kan. Kita pergi ambil selungguk 10 biji, baru 10 ringgit. Makan baru 3 biji. Dia belahak ke telinga. Dia keluar. Berasa lupa dia demai satu macam. Ni awak ni, tak payah apa ni dia nanti. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Rasa tu pun Tuhan buat bagi macam-macam. Dia manis, dia masam, dia kelat, dia masin, dia apa semua. Kecil besar dan sebagainya. Tuhan bagi jadi juga. Allah bagi jadi. Ada buah dia kecil, ada buah dia besar. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Oh ni dia hantar mai situ posisi tolong kau nak hantar email ni. Dia hantar mai satu ikan keli. Dia dapat di Mukah, bukan Mekah, Mukah Sarawak tu. Sarawak ada sebab nama Mukah. Sikit lagi ya di Mekah dia pun. Ya. Ikan keli. Besar kita perut wajah. Ikan keli. Dia ambil gambar tu dia tu daripada tu dua angkat nak buat naik daripada sungai tu saja pun berapa puluh orang. Dia dua angkuh nak angkat buat naik. Naik-naik tak dia tak sebelah dengan kaita wajah tu. Sama wajah. Dia ada sebelah ikan keli. Apa nak makan ikan keli besar tu. Makan tak makan itu perkara yang ke-35. Yang utama dia apa dia? Allah dia buat ikan keli ini saja baik berapa macam dia ada. Saya ikan keli saja berapa macam dia ada. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa. Sejuk hangat maka sekalian itu dalil menunjukkan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa yang menjadikannya. Buah apa? Dia ada sejuk buah, dia ada buah hangat. Kan? Kita tengok orang bawa bayi darian, kita nak makan bir. Ni, dapat. Jangan makan, jangan makan. Dia apa? Tadi baru makan Panadol kan? Jangan. Dia percaya apa? Percaya Panadol tu pun hangat. Dia berkata, tak lagi dikenal darian hangat ni, hangat dengan hangat. Tak lagi dia jadi tak tawan. Dia kata, berapa banyak dah jasa orang mati, percaya? Makan Panadol dengan buah darian. Tak dah. Kita kata tahu dalam peti air tu bagi sejuk. Dia kata bukan masalah sejuk hangat dia tu. Buah tu hangat. Dia kata. Nampak tak? Mana kita datang? Kan? Orang perempuan baru bersalin, baru beranak apa tu. Orang tu kata ni labu jangan makan. Sayur labu jangan makan. Pasal apa ni? Labu ni sejuk. Dia ada pula buah sejuk, buah hangat apa semua. Kita mana tahu. Main tu perhatian. Apa nak sejuk hangat buah? Ada cerita di sebalik buah-buah ni. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semua. Allah tentukan semua. Kan? Firman Allah yughsil laylan nahar. Menutup malam akan siang dengan kelamnya dan siang menutup malam dengan cerahnya. Tu dia. Antara siang malam ni pun Allah bagi dia lawan tutup di antara satu dengan lain. Ni malam ni, malam ni ditutupi dengan kelam. Gelap tak nampak. Siang esok cerah nampak tu. Sampai kedai Haji tadi nampak tu nampak. Pasal apa? Pasal dia main cerah, dia nampak habis. Dia main gelap, dia tutup kecerahan ni. Saat lagi tengah dia cerah, dia main malam, dia tutup dengan malam dia. Siang menutup malam, malam menutup siang. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Bahwasanya pada yang demikian itu beberapa dalil yang menunjukkan atas wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, atas keesaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir pada kejadian Allah Subhanahu wa taala dan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mau fikir, kita nampak benda-benda ini semua. Kita mau fikir, kita nampak. Kita tak mau fikir, kita akan jadi manusia yang tak nampak apa juga. Tak nampak apa. Satu pengajaran pun tak main kat kita. Jadilah berapa kali gempa bumi di negara mana pun, kita tak ambil iktibar situ. Tak ambil iktibar, tak peduli apa pun. Kita kata biasa lah bencana alam. Hari ni kena kat mereka, esok dia main hari kita. Biasa lah. Kita ni dengan duk biasa ni tak tahu nak kata apa. Biasa semua. Tuhan bagi jadi apa pun, biasa. Sampai dah depan mata mai jadi pun, biasa. Tak ada yang luar biasa bagi kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala buat ni, nak suruh kita ambil iktibar dan fikir. Wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhil صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. Dan jadi pada bumi itu berpetak-petak, bersambang-sambang setengah dengan setengah, dan kebun daripada pokok inap dan tanam-tanaman dan pokok kurma bercabang dan tiada bercabang dituang dengan air yang satu jenis, iaitu hujan. Itu dia. Pokok yang ada di atas muka bumi ni, dia kata macam-macam jenis pokok. buah yang keluar, rasa macam-macam jenis rasa. Tapi herannya apa tuan-tuan, sumber dia apa dia? Air hujan satu ya. Air hujan satu ya yang turun naik ke bumi ni. Air tu lah kena pokok anggur jadi manis. Air tu juga kena pokok anggur hak lagi satu jadi matang. Oh heran, duk fikir yang tu tak makan anggur. Heran duk fikir ni. Tak selalu kata hak ni jadi manis. Sebab apa? Pasti air hujan hak turun ni dia pancuh guna ni baru jurus dia. Kok dia jadi manis? Ah, anggur ni matang pasal apa? Pasal dia turun main tak pancuh apa, pakai air hujan tu aja pasal tu dia matang. Tak. Tak pancuh apa, air hujan tu lah turun. Hak pokok ni manis, hak pokok ni matang. Apa ni kan? Demikian Allah Subhanahu Wa Taala suruh manusia fikir. Macam anak kita, kan? Kita ada anak 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ya. Makan sama. Ha? Nasi tu lah, lauk tu lah, makan apa semua. Tapi hak seorang ni dia terdik, sungguhlah. Hak lain tak terdik macam tu. Heran tak? Heran. Eh, kata ayah heran gua, ayah bagi empah makan nasi sama. Macam mana empah tak boleh jadi macam abang-abang? Dia kata kat dia tu. Bukan kata kita heran. Budak-budak tu pun heran juga. Heran kat kami pun. Sungguh memang kami makan nasi macam abang makan juga. Siapa abang pandai, kami tahu abang pandai. Siapa pun heran juga. Nampak tak? Peliklah, banyak benda pelik yang Tuhan buat dalam dunia. Dan kami lebih setengah atas setengah pada rasa ketika dimakan. Dan bau dan warna dan rupa kecil besar. Dan asalnya satu sahaja air hujan yang turun. Air hujan tu lah turun. Tapi pokok ni dia keluar buah yang elok. Hak sebelah lagi dia keluar main kemetok-kemetok je. Air turun sama juga. Terima air pada kuantiti yang sama juga. Tapi pasal apa buah pokok ni dia besar, pasal apa buah pokok ni dia kecil. Demikian Tuhan buat. Demikianlah manusia. Dia kata ada Islam, ada kafir. Ada soleh, ada yang soleh. Ada yang mukmin, ada yang munafik. Ada jahat, ada yang baik. Ada yang benar, ada yang dusta. Ada yang syirik, ada yang muwahhid. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang putih, ada yang hitam. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang cantik, ada yang hodoh. Ada yang mulia, ada yang hina. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang jadi raja. Asalnya daripada satu, iaitu Adam alaihissalam. Macam-macam Allah buat dalam dunia ni bagi jadi macam-macam. Asal dia sama aja manusia ni. Daripada Adam AS. Kita tengok orang Australia, dia ada muka dia. Kan? Tengok Arab saja. Kita tengok Arab Saudi, dia ada rupa dia. Rupa Saudi ni. Kita tengok Arab Yaman, dia rupa dia. Rupa Yaman dia. Eh, kata apa ni Arab? Kata macam mana Arab ni, lagu ni Arab ni tak tahu, Allah tak tahu pasal apa. Asyik Adam alaihissalam seorang dia. Dia dah kata hak bangsa lain-lain ni, dia dah kata bangsa lain-lain, kita ni kita orang Melayu, nak banding dengan Jepun, bangsa lain. Nak kata kita ni orang Melayu, nak banding dengan apa ni, orang Rusia, dia lain ni, hak sama Arab ni. Kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita pergi buat haji, kita pergi buat umrah, kita sampai di sana, kita tengok Mekah, kita tahu ni Saudi. Kita tengok Mekah, ada ya, tak tahu pun ada ya. Api sampai Bangladesh, dia dituduh kata Arab pun ada. Jadi tak tahu apa yang kata buat. Dia kelabu kalau tu. Eh, dia kata Arab ni kawal. Eh, Arab mana? Dia tunjuk. Tu bukan Arab. Berarti eh, dia tu Bangladesh. Kata. Oh, tu lah. Kata. Bangladesh tu. Bukan Arab. Eh, tapi dia cakap Arab. Cakap Arab. Saya pun cakap Arab. Awak tak kata saya Arab. Ya. Dia keliru kalau tu. Buat dah. Dia tak kenal. Tapi sepatutnya kita kenal. Ni Saudi ni yang muka. Saudi pula dia. Dia buat doa pula. Ha, Saudi yang asal daripada Badui ada satu. Saudi yang asal Saudi Pekan ni satu. Ha, dia ada dua muka pula dia. Beza Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan, sedangkan asal semua daripada Adam alaihissalam. Allah boleh buat bagi jadi. Semua ni tuan-tuan, dia nak habang apa ni? Yang panjang sejelah-jelah cerita tentang ni ni. Berapa ayat dah ni? Sampai dekat ni dah 4 ayat dah surah Ar-Ra'd. Masih lagi duk cerita benda-benda ni ni. Apa Tuhan nak habang? Tuhan nak habang kata dia maha berkuasa untuk buat benda ni. Tu aja cerita dia. Dia sebut contoh bagi banyak. Nak habang kata Tuhan berkuasa buat. Kalau Tuhan boleh buat ibu jari ni, dia punya bunga jari ni tak sama sedangkan kawasan kecil, apatah lagi benda besar ni Tuhan nak buat. Senang bagi Tuhan. Senang bagi Tuhan. Maka makna korma bercabang itu ialah berkumpul, berkumpul perdunya. Seperti mana nyok, maka ditanam tiga biji setempat. Dia kata korma bercabang tu padu, dia naik sampai 2-3 pokok satu perdu. Itu maksud korma bercabang. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun. Bahwasanya pada yang demikian itu beberapa dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Esa dan kuasa bagi segala kaum yang berakal, ambil fikir, ambil rundin, ambil perhati pada segala kejadian. Tentu ada yang menjadikannya dan ialah Allah Subhanahu wa taala. Hatulah. Dia nak apa kata Tuhan boleh buat apa saja. Tuhan dia boleh buat apa saja. Seperti mana tahik kerbau menunjukkan adanya kerbau. Dia buat contohlah. Takkan jumpa tiap kerbau-kerbau tak ada. Mesti ada. Cuma dia dah balik kandang dia dah. Tadi dia dah duduk ni. Kan? Begitu maksudnya. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Dan jika engkau ajib, yakni bahasa heran, wahai Muhammad, pada dusta kafir terhadap engkau, maka terlebih heran lagi perkataan mereka itu, iaitu kata orang kafir, a'idza kunna turaban a'inna lafi khalqin jadid. Adakah apabila kami dah jadi tanah esok ni, kami akan jadi baru lain pula, yakni dihidupkan balik semula? Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, Muhammad, kalau hang duk heran dengan puak-puak kafir musyrik Mekah ni, pasal apalah apa tak mau beriman dengan apa yang aku bawa? Tuhan kata, Muhammad, tak usah heranlah benda tu. Hang patut kena heran lebih daripada tu. Pasal apa? Heran apabila mereka kata, betul kan kami ni hidup, kami mati. Lepas mati hidup, dah hancur luluh badan kami, kami nak hidup balik, betul kan? Ini patut orang lebih heran lagi. Orang tak percaya ni, patut kita lebih heran lagi. Setakat mereka tak terima Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad ni Nabi, itu okey lagi. Mereka boleh bagi 1,000 alasan untuk tak mau terima Nabi Muhammad sebagai Nabi. 1,000 alasan mereka boleh bagi. Mereka kata kalau betul Allah nak lantik satu Nabi menjadi pemimpin kepada kami semua, pasal apa yang dilantik Muhammad anak yatim piatu siapa pun tak ada ni? Pasal apa tak dilantik orang Quraisy juga tapi orang kaya? Senang. Pasal dia dah memang orang kaya, dalam masyarakat dah memang dihormati. Senang kalau lantik dia jadi Nabi, orang senang ikut dia. Pasal apa yang pergi nanti budak tak ada mak, tak ada pak, orang susah ni, pergi nanti dia pergi jadi Nabi, tak akan menyusah punya kerja. Dia bagaimana? Kalau nak lantik jadi Nabi, lantik hak memang kaya dah. Lantik hak memang bercakap orang dengar dah. Lantik hak memang daripada keluarga orang hebat-hebat dah. Senang bila lantik dia jadi ketua, orang tak rasa kekok nak ikut dia. Pasal apa? Pasal keturunan dia memang semua pun jadi ketua. Pasal apa yang pergi lantik budak ni anak yatim, pak mati masa dia dalam kandungan, beranak mai tak ada nak berapa lama, mak pula mati. Pilantik budak ni sampai tuan belah tak, siapa menekan belah tak, siapa pilantik dia bagi jenabi, tak akan menyusahkan orang nak ikut dia. Orang nak ikut pun kata ni budak miskin susah ni, nak ikut dia buat apa? Allah Tuhan tak boleh lantik daripada orang kaya tu. Alasan mereka boleh bagi untuk tak mau ikut Nabi. Tapi apabila mereka mempertikaikan orang mati akan dihidupkan balik, hak ni pelik, Tuhan kata. Sebab apa? Sebab manusia tu sendiri daripada tak ada, Tuhan boleh buat bagi ada. Ni hang ada, mati, nak buat bagi elok balik, itu senang lah. Orang main-main kat kita, mereka bagi kat kita sekurang reba, sepanah, mercun, lepas semua, bagi nak habis buat kereta, mampu kita. dia main-main kat kita, dia bagi spanner, dia bagi screwdriver, dia bagi pelayar, dia bagi buat kereta armor grade kita. Berbanding dengan dia bawa main satu kereta, tayar dah tercabut dah, steering pun lepas pergi tempat barang belakang tu, enjin pun bercamuk dah, tapi ada kereta tu kita nak perbaik balik, nak susun-susun balik, ambil steering, kunci-kunci nak ambil, nak ikat tak lekat, ambil apa tali rupiah, bokeh-bokeh, bagi lekat apa tu, senang lagi daripada tak ada apa nak ubah. Tapi yang kata kafir musyrikin Mekah ni, dia tak beriman dengan apa Nabi kata, sedangkan dia orang Arab, Quran turun dalam bahasa Arab. Tuan-tuan heran kan, kita orang Melayu pun kita boleh beriman, kita boleh terima Islam, kita boleh duk tauhid, duk gagah baca dekat Quran yang bukan bahasa kita ni. Hak Arab sendiri ni, beranak-beranak keluar mai ni, mak dia pun tak kata hadir, mak dia kata yallah, punya Arab dah. Dia tak mau tak terima Quran yang bahasa Arab ni. Ibarat dia dengan Quran ni macam mana kita pegang surah abang baca. Kita pegang surah abang baca, dia baca tu tak ada satu perkataan yang kita tak faham, semua kita faham. Orang Arab bila pegang Quran baca ni tentu lah, dia faham semua. Tapi tak terima. Pening. Tak terima. Dia sendiri Arab. Quran turun bahasa Arab. Nabi mai pun orang Arab. Dia tak terima. Dia mati sebagai kafir. Wallahiyazubillah. Kesian kat dia balik. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Quran ni, dia kata kalau kamu nak heran dengan depa ni Muhammad, tak habislah heran dekat depa ni, tak habis. A idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid, kata depa ni adakah apabila kami dah mati jadi tanah hancur ni, kami akan hidup jadi baru balik pula, hidup semula. Maka perkataan engkar bakit kubur itu lebih mustahak engkau heran dengan mereka ini. Kerana tiap-tiap yang kuasa berbuat sesuatu dengan tiada contoh itu terlebih kuasa dan terlebih mudah berbuat balik benda-benda itu apabila hancur ia. Senang nak berbaik daripada nak buat daripada awal. Ulaika allazina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlal fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bermula mereka itu, yakni segala yang engkar kuasa Allah atas bangkit kubur itu, adalah segala mereka yang kafir dengan Tuhan mereka itu. Tuhan kata itu. Depa ni sebenarnya adalah golongan yang bantah saja tak mau nak beriman dengan Tuhan. Dan bermula mereka itu rantai belenggu pada segala tengkuk mereka itu, dan mereka itu yang mempunyai api neraka. Tuhan kata geng ni di hari akhirat itu masuk neraka, ada rantai akan tambak mereka dalam neraka. Mereka itulah pada dalamnya kekal sekalian selama-lama. Dan mereka ni itu masuk neraka kekal selama-lama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas ini insyaAllah kita masuk ayat 6. Dia kata, dan turun pada ketika minta segera kafir Mekah akan azab yang dipertakut mereka itu dengannya jika tiada beriman. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ah qabla al-hasanah. Ayat ni dia cerita sama yang Nabi mana pun dia main cerita yang sama. Cerita apa? Cerita orang yang tak mau ikut Nabi ni, dia cabar Nabi. Dia kata, Muhammad, kalau betul engkau betul kami salah, dan kalau sungguh kami yang salah dia akan kena siksa esok, suruh Tuhan hang siksa kami lah ni. Tak begitu. Kalau sungguh kata kami ni salah, kalau sungguh kami tak ikut hang ni kami berdosa, kalau sungguh suruh Tuhan hang buat mai azab dekat kami lah ni, kita tunggu akhirat lah, kami mau lah ni. Lepas tu tanya, mana dia azab awak tak main lagi, mana azab awak tak main lagi, aku buat main lagu tu. Dalam ayat yang akan datang ni, dia akan main, cerita yang kata guru ni dia main tak mana, rupa-rupanya berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, satu manusia yang dia cabar Allah Subhanahu wa taala macam ni. dia cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dekat Allah Subhanahu Wa Taala, mana dia? Mana dia azab Tuhan awak tak mai? Mana dia azab Tuhan awak tak mai? Pang, kata dia, mai guru sekali dengan kilat halilintar. Kena hubung-hubung kepala dia, mati tergedik-gedik lah tu juga. Ah, ni surah Ar-Ra'du. Dia akan mai kata ni tu. Tuhan ni tuan-tuan. 10 orang, 100 orang cabar, kadang-kadang seorang dia bagi kena. Bukan kata 10 orang cabar, 10 orang kena. Tak. Kadang-kadang 10 orang, 100 orang cabar, seorang kena. Kadang-kadang dalam 100 cabar tu tak kena, dia pergi kena seorang tak mana. Pergi kena. Kan, itu saya selalu cerita. Dulu saya mengajar masjid Sungai Rambai. Saya ajar pengurusi masjid masa tu. Cerita, dia kata, ustaz, dia kata depan tangga masjid ni, dulu lah, lama dulu pernah jadi satu kes. Jenis main bersumpah atas masjid. Main atas masjid bersumpah. Bersumpah pasal masalah amanah barang. Satu orang main tinggal duit kat dia, kata tolong tengok ustaz, sementara dia nak pergi mana, dia balik tu, dia main minta balik duit dia. Bila minta kau ni buat drama. Kau ni kata, bila orang bagi duit kat aku, tak ada. Aku tak nak terima duit apa pada. Padahal kawan tu ada tinggal duit kat dia, dan memang dia ambil duit kawan tu. Bila kawan tu balik, main nak minta balik duit tu, dia kata tak. Tak tahu, aku tak tahu bila orang bagi duit kat aku, aku tak tahu, aku tak tahu. Nak buat macam mana? Dia ni pun kata, yang jangan buat macam ni. Duit kalau sikit tak apa, duit banyak, yang jangan buat macam ni. Jangan bila yang bagi duit kat aku. Tak perlu jauh. Dia jumpa ke imam, imam kata pergi masjid, masjid sumpah. Dalam masjid sumpah dengan nama Allah, kata benar. Dia ni pun kata dia sumpah dengan nama Allah, memang betul dia ada bagi duit dekat kau ni. Dia ni pun sumpah dengan nama Allah, dia kata aku tak nak terima duit apa. Bila jadi macam ni, salah seorang mesti bohong lah. Salah seorang mesti bohong, tak tahu siapa bohong. Tak tahu siapa bohong, tak tahu. Sama lah dalam banyak kes sampai hari ni pun ada satu pihak tuduh, satu pihak nafi. Siapa betul macam tak? Kalau hak tuduh pun boleh buat cerita. Kalau hak nafi pun tak dia buat semua, dia tak mengaku pun boleh jadi. Tak tahu, tak tahu betul, tak tahu. Tuhan aja yang tahu. Kita mana nak tahu, kita kata nampak dia ni, nampak muka jernih lagi, dia betul kot. Tanjung. Muka jernih, orang kata apa? Ayat tenang, jangan sangka tak ada buaya. Muka jernih, jangan sangka. Sama juga. Yang kata kih di Masjid Sungai Rambai itu macam tu. Sumpah, sumpah tak apa. Lepas sumpah, orang duduk tunggu tengok, aku duduk tunggu tengok, siapa nak jadi apa. Kut-kut siapa lepas sumpah, kelumpuh muntah darah di mihrab masjid juga apa pun tengok. Tak ada apa pun. Dia pun langkah keluar elok, dia ni pun langkah keluar elok. Turun-turun tangga, sarut-sarut kakut, tak ada nak langkah. Dengan tak ada hujan, dengan tak ada apa, tiba-tiba satu kilat main. Pang, kena betul-betul. Jatuh, mati, gedik-gedik mati. Wallahu a'lam. Adakah dia kena tu sebagai balasan kepada dia istihza? Dia buat main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala ke? Apakah Allah yang mengetahui? Tapi kejadiannya begitu. Ayat yang akan datang ni, insyaAllah kita nak baca ni, wa yasta'jilunaka bisayyi'ah qabla al-hasanah. Dia kata dan minta segera mereka itu, yakni kafir-kafir Mekah ni, minta segera kepada engkau wahai Muhammad dengan kesusahan azab dahulu daripada kebaikan rahmat. Minta Muhammad, kalau betul lah kata engkau betul, kami salah, suruh Tuhan kau buat turun main azab dekat kami lah ni. Kami dah tak sabar dah nak tunggu esok nak kena azab. Kami mau azab lah ni. Tak lama selepas tu apa jadi, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan tentera dia, goh, kilat ni apa semua, turut perintah Allah. Main satu halilintar, pang, kata kena. Mati gedik-gedik. Berlaku pada satu masa dulu dan disebut di dalam ayat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lihat dengan Tuhan yang buat main-main. Dia macam tu. Hari nak kenal siapa kita tak tahu. Orang lain duk main-main dengan Allah, tak ada apa. Main kita main-main kena. So jangan mencari masalah. Kerana masalah kalau main daripada Allah, kita tak akan tertanggung akibatnya. nah, muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kemudian ayat yang akan datang juga dia akan bercerita tentang semua makhluk taat kepada Allah. Dan di antara yang paling taat kepada Allah ni dia kata ialah bayang-bayang. Dia kata bayang-bayang taat kepada Allah. Allah perintahkan bayang ni, bayang-bayang ni suruh ikut objek. Apa objek tu buat, dia akan buat. Maka bayang taat perintah Allah. Tidak pernah dalam ayat akan datang, dia akan saja. Tidak pernah kita akan tengok satu keadaan di mana bayang bantah perbuatan Tuhan dia. Kita pernah jumpa ada orang, orang tu duduk rokok tapi bayang dia duduk kiri, tak rokok kiri. Betul, tak ada. Tak ada. Ah, jadi Allah beritahu apa? Dia kata di antara tanda kekuasaan Allah, Allah memastikan semua benda turut perintah dia, di antara dia ialah apa dia? Bayang-bayang. Kita maklumat sepikir benda tu. Bayang-bayang, dia turut kita. Kita buat apa pun dia turut, kita bongkok dia bongkok, kita berdiri dia berdiri, kita jalan kita lari dia lari. Kita lari terah, dia pun lari terah, kita lari pelan, dia lari terah, dia ni ikut kita rapat kalau datang. Dia kata bayang, pasal apa dia ikut rapat tu pasal apa? Tapi Allah suruh. Eh, kalau tak sebab Allah suruh kan, kita pergi buat benda salah, bayang tu orang lain. Dia kata bertunggu apa dengan dia ni, dia buat benda salah, dia buat dosa, esok dia masuk neraka dengan aku kena masuk sekali pasal apa, dia kata. Ha, nak buat salah nak buat, aku tak, tengok tu masa tu bayang lari pergi dulu. Kita main tu ni bayang kita nak review tu kalau jadi lagu tu. Kan? Tak jadi. Sebab apa? Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd bahawa bayang dia turut perintah Allah. Dia buat apa yang objek buat. Kita buat apa dia buat. Ni yang kata Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang ada satu dua perkara yang dia highlight. Benda yang kita tak nak fikir. Bila dia highlight baru ni, oh betul juga. Kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita masa lapang, bagi kita kesihatan untuk kita sambung baca ayat 6 surah Al-A'raf. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-A'raf. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمده يوافي نعمه وبكاته المزيدة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم الناجين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.